Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan membaca pelajaran ke-6 setelah kita menyelesaikan pelajaran kelima, dan sekarang kita masuk pelajaran kelima atau keenam. Materinya di sini adalah hadhihi. Pelajaran keenam di sini halaman 33. Kita baca terlebih dahulu. هذه هذا هذا بن حامد وهذه بنت ياسر ابن حامد جالس وبنت ياسر واقفة. Artinya ini هذا بن حامد, ini anak laki-laki anaknya Hamid. Wahadihi bintu Yasirin, dan ini anak perempuannya Yasir. Ibnu Hamidin, anaknya Hamid sedang duduk. Wabintu Yasirin waqifatun, dan anak perempuannya Yasir berdiri. Man hadihi, siapa ini? Hadihi ukhtul muhandisi, ini adalah saudari atau saudara perempuannya insinyur. Ahia ayubun muhandisatun, apakah dia juga seorang insinyur? La hiya tabibatun, bukan, dia adalah seorang dokter. Sayyaratu man hadihi, mobil siapa ini? Hadihi sayyaratul mudiri, ini adalah mobilnya kepala sekolah. Ma hadhihi, apa ini? Hadhihi mikwatun, ini adalah setrika. Liman hadhihi, milik siapa ini? Hadhihi li Khalid, ini milik Khalid. Adarrajatu Anasin hadhihi, apakah ini sepeda milik Anas? Apakah sepeda ini milik Anas? La hadhihi darrajatu Ammarin, hadhihi jadidatun, bukan, ini adalah sepeda milik Ammar, sepeda ini baru. Wa darrajatu Anasin qadimatun, dan sepeda milik Anas lama. Hadhihi sa'atu Aliyin, ini adalah jam milik Ali. Hiya jamilatun jiddan, ia sangat bagus. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun, ini sendok dan ini panci. Al-mil'aqatu fil qidri, sendok itu di panci. Hadhihi baqaratul fallahi, ini adalah sapi milik petani. Hadhihi atau hadha anfun wa hadha famun, ini hidung dan ini mulut. Hadhihi udhunun wa hadhihi aynun, ini telinga dan ini mata. Wa hadhihi yadun wahadihi rijulun, dan ini tangan dan ini kaki. Ini pelajaran ke-6. Pelajaran ke-6 Durusul Lughah jilid 1. Sebelum kita terangkan materi yang terkandung dalam kalimat-kalimat yang tadi kita baca, kita baca terlebih dahulu satu persatu insyaallah. Al-Akh Abu Syuhada, silakan. Taib Al-Akh Abu Mulyan. Nah, Ustaz. Ada masjid. Pelajaran yang pertama. Ad-darsu as-sadis, pelajaran ke-6, dibaca lagi. Hadihi hadha ibnu Hamidin. Hadha ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Naam. Cukup. Al-akh Abu Saufa, lanjutkan. Naam Ustaz. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Naam. Berikutnya Al-akh Abu Ruqayyah, silakan. Naam Ustaz. Man hadhihi? Naam. Man hadhihi? Berikutnya Al-akh Abu Ahmad. Naam Ustaz. Hadhihi Uhtul Muhandisi. Naam. Al-akh Abu Ahnaf, Tangerang, silakan. Ahia aidon muhandisatun. Naam. Al-akh Imam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La hiya tabibatun. Naam. Berikutnya Al-akh Muhammad Afwas. Sayyaratun man hadhihi. Naam. Al-akh Abu Salwa, silakan. Hadhihi sayyaratul mudiri. Naam. Al-akh Abu Fudail, silakan. Naam Ustaz. Ma hadhihi. Naam. Al-akh Abu Ahnaf Purwadadi. Hadhihi mikwatun. Al-akh Abu Arshad, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Al-akh Abu Khamsa, silakan. Hadhihi li Khalidin. Naam. Al-akh Abu Khadijah, silakan. Ad-darajatu an-nasin hadhihi. Ad-darajatu an-nasin hadhihi. Naam. Al-akh Abu Syuhada. Naam Ustaz. La hadhihi darajatu Ammarin. La hadhihi. Hadhihi. Naam, lanjut. Hadhihi jadidatun. Naam. Hadhihi jadidatun. La hadhihi darajatu Ammarin. Hadhihi jadidatun. Al-akh Abu Mulyan, silakan. Darajatun anasi qadimatun. Wa darajatu anasin qadimatun. Al-akh Abu Saufa, silakan. Hadhihi sa'atu aliyin. Ia jamilatun jidan. Hadhihi sa'atu aliyin. Ia jamilatun jiddan. Al-akh Abu Ruqayyah. Ya nam sat. Hadhi mil'aqatun wa hadhi kidrun. Al-mil'aqatun fi kidrin. Fil kidri. Fil kidrin. Nah. Fil kidrin. Al-akh Abu Ahmad, silakan lanjutkan. Hadhihi baqaratul falahi. Hadhihi baqaratul falahi. Hadhihi baqaratul falahi. Naam. Al-akh Abu Ahnaf, Tangerang, silakan. Hadha anfun wa hadha famun. Hadha anfun wa hadha famun. Al-akh Imam. hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Naam, al-akh Muhammad Afwas. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Naam, ahsantum barakallahu fikum. Baik. Ada beberapa materi yang perlu kita jelaskan. Pertama, pembagian isim atau suatu kata menjadi dua, isim atau kata, yakni kata benda atau nama orang, atau lebih umumnya isim. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama berjenis mudzakkar dan yang kedua berjenis muannas. Berjenis mudzakkar yakni berjenis laki-laki. Kemudian berjenis mudzakkar muannas yakni perempuan. Perempuan. Ini pembagian ini akan berpengaruh pada penggunaan isim isyarah. Isim isyarah, kata tunjuk. Kata tunjuk yang sudah kita lewati di buku jilid pertama ini adalah hada dan zalika. Sekarang ditambah dengan hadihi. Hadihi. Hada dan dalika itu digunakan untuk menunjuk isim atau kata yang berjenis mudzakkar, laki-laki. Kemudian hadihi dan nanti ada tambahan lagi yaitu tilka, digunakan untuk menunjuk suatu kata yang berjenis muannas. Yang berjenis muannas. Sekarang apa atau bagaimana kita bisa membedakan ini mudzakkar dan ini muannas? Mudzakkar dan muannas. Mudzakkar bisa berupa nama orang laki-laki. Kalau nama laki-laki maka dihukumi mudzakkar. Seperti Zaidun, Muhammadun, Amrun, Abbasun, Ammarun, Yasirun. Nah, ini mudzakkar, semua nama laki-laki. Nama orang laki-laki. Atau bisa juga berupa binatang yang berjenis, binatang berarti jantan, jantan seperti ayam jantan, tikun, berarti dia dihukumi dengan mudzakkar. Atau contoh yang lain, kitun, ayah kucing jantan. Kemudian contoh yang lainnya samakun. Nah, jamalun mudzakkar. Kemudian bisa juga berupa sesuatu yang bukan berbentuk atau bukan dari nama orang ataupun binatang. Bisa berupa pepohonan atau bunga, buah atau benda-benda lainnya, benda-benda mati yang lainnya. Nah, kalau benda mati atau yang selain nama orang, nama orang laki-laki, nama binatang yang jantan. Selain dua ini, maka kita bisa mengetahui ciri kata tersebut berjenis mudzakkar apabila tidak diakhiri dengan ta marbutah. Tidak diakhiri dengan ta marbutah. Seperti qalamun. Dia bukan manusia, bukan nama orang, juga bukan binatang. Maka untuk mengetahui dia berjenis mudzakkar atau muannas, dilihat apakah ada ta marbutahnya. Kalau tidak ada, berarti dia mudzakkar. Qalamun, ini mudzakkar. Daftarun, ini mudzakkar. Babun, mudzakkar. Baitun, mudzakkar. Nah, itu. Lalu yang berjenis muannas, yang berjenis muannas nama perempuan, itu yang pertama. Fatimatu, Maryamu, Zainabu, Sumayyatu, ini berjenis muannas. Atau binatang, betina, Dajajatun, Battatun, Naqatun. Atau selain dari itu, bukan manusia, bukan binatang, maka cirinya yaitu diakhiri dengan tak marbutah. Diakhiri dengan tak marbutah. Kalau manusia atau nama orang perempuan, tidak diharuskan berakhiran tak marbutah. Contohnya Zainabu, diakhiri dengan huruf ba, tidak ada tak marbutahnya. Tapi tetap dia dihukumi mu'annas karena Zainab adalah nama perempuan. Maryamu juga demikian, tidak diakhiri dengan tak marbutah. Taib. Kalau bukan manusia atau bukan binatang, maka kita bisa mengetahui ciri, bisa mengetahui dia mu'annas apabila diakhiri dengan tak marbutah. Diakhiri dengan tak marbutah. Nah, sedikit ada gangguan barusan. Kita ulangi sedikit. Kalau muannas bukan berbentuk nama orang atau nama binatang, maka cirinya diakhiri dengan tak marbutah di akhirnya. Diakhiri dengan tak marbutah. Contoh madrasatun. Contoh lagi misalnya darrajatun. Contoh yang lainnya misalnya sayyaratun. Nah, selesai ini. Mudzakkar, muannas. Kita sudah tahu cirinya. Mudzakkar tidak ada tak marbutah. Kalau yang mu'annas ada tak marbutah. Kecuali kalau nama laki-laki, maka ada yang berakhiran tak marbutah. Tapi itu bukan sebagai ciri kalau dia mu'annas. Mu'awiyatu, itu laki-laki, walaupun ada tak marbutahnya. Nah, taib. Maka isim isyarah hada dan hada dan dzalika yang sudah lewat itu digunakan untuk menunjuk kata yang berjenis mudzakkar. Hada Muhammadun, hada daftarun, dzalika waladun, dzalika qalamun. Adapun hadhihi yang sedang kita baca di malam hari ini digunakan untuk menunjuk kata yang berjenis muannas. Kata yang berjenis muannas. Mana contohnya? Contohnya hadhihi sayyaratun, hadhihi madrasatun, hadhihi mikwatun. Nah, itu sudah ada perbedaan. Hadha dhalika sama, digunakan untuk menunjuk yang berjenis mudzakkar. Hadhihi digunakan untuk menunjuk yang berjenis muannas. Kemudian materi berikutnya di sini akan lebih fokus pada yang berjenis muannas. Suatu kata atau kata yang berjenis muannas terkadang diketahui dengan adanya ta marbutoh di akhirnya, dan itu yang lebih sering. Ya, ini kita bisa mengetahui dia muannas dengan adanya ta marbutoh di akhirnya. Seperti madrasatun, muhandisatun. Tapi ada kata yang berjenis muannas, kata yang berjenis muannas, dia bukan nama orang, nah, dia juga bukan berupa atau dia bukan binatang, dan tidak ada tak marbutoh di belakangnya, tidak ada tak marbutohnya, tapi tetap dihukumi sebagai muannas. Apa itu contohnya? Contohnya kidrun, kita bisa lihat pada halaman 34. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidrun. Dengan adanya isim isyarah, penggunaan isim isyarah hadhihi, maka ini menunjukkan bahwa kidrun yang artinya panci dihukumi muannas. Dia bukan nama perempuan. Kemudian dia juga bukan binatang. Berarti kalau selain itu cirinya ada tak marbutohnya. Ternyata di sini tidak ada tak marbutohnya. Kidrun. Apakah banyak kalimat yang seperti ini? Kalau dibandingkan dengan kata yang berakhiran tak marbutoh, muannas dengan adanya tak marbutoh, maka kata yang seperti ini, yang tidak ada tak marbutohnya, dia bukan nama orang, dia juga bukan binatang, dan dia dihukumi muannas, padahal dia ada tak marbutohnya, jumlahnya sedikit, dan itu untuk contoh kidrun adalah sama'i, itu artinya orang Arab mengucapkan kalimat ini dan dihukumi sebagai isim muannas. Ini yang pertama. Kemudian ada juga yang lainnya, seperti anggota tubuh yang berpasangan, yang ada dua. Contohnya udhunun, ada dua telinga, kanan dan kiri. Ainun, juga ada dua. Yadun, rijulun, nah, semuanya itu dihukumi muannas, yang ada pasangannya. Hadihi udunun, hadihi ainun, hadihi yadun, hadihi rijulun. Sehingga nanti ketika ditanya kenapa dibaca hadihi kidrun, kenapa isim isyarahnya menggunakan hadihi, jawabannya karena kidrun itu muannas. Nah, kenapa hadihi udunun menggunakan isim isyarah hadihi? Jawabannya karena udunun itu muannas. Dari mana tahu itu muannas? Tidak ada tak marbutohnya, bukan nama orang, juga bukan binatang betina. Nah, kita jawab, dia muannas karena ada pasangannya. Ya, ini anggota tubuh yang berpasangan, yang ada pasangannya. Nah, itu muannas. Baik. Sementara ini dulu materi yang perlu kita fahami pada pelajaran ke-6. Walaupun sebenarnya ada materi lainnya, tapi insyaallah di materi atau di latihan-latihan akan kita singgung materi tersebut insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Ada yang ingin tanyakan sebelum kita lanjut pada latihan, silakan kalau ada. Afwan Ustaz, saya bertanya. Ya, silakan. Kalau hadhihi bakratun fallahi, ini bakratun, bakratu atau termasuk muannas? Muannas ya. Betul. Muannas ada tak marbutahnya. Sallahi. Kenapa, Mas? Isra atau fallahi, fallahi begitu. Kenapa fallahi? Yang ditanyakan apa ya? Bukan fallahin. Ya, bagaimana pertanyaannya gimana? Diulangi. Fallahi artinya fallahi. Bukratun fallahi atau bukan fallah? Baqaratul fallahi. Itu cara bacanya. Baqaratul fallahi. Karena dia di sini al-fallahi sebagai mudhafun ilaih. Sebagai mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih harakatnya atau dia harus majrur, yaitu berharakat kasrah. Berharakat kasrah. Nah, baqaratu sebagai mudhafnya, sebagai mudhafnya. Baik, begitu Allah Abu Mulian. Jazakallah khair. Baik, ada yang lain? Ana Ustaz izin bertanya, Ustaz. Nah, silakan. Untuk yang contoh ini, Ustaz. Hadhihi sa'atun, hadhihi sa'atu 'Aliyyin. Iya, jamilatun jiddan. Nah, fungsi jiddan di sini sebagai apa ya, Ustaz? Nah, pertanyaannya berkaitan dengan kata jiddannya. Jiddan, iya. Betul, Ustaz. Itu nanti ada babnya tersendiri, termasuk bagian dari kata mansubat yang dinasobkan. Tapi itu pembahasannya nanti saja. Ada jiddan, ada aidon, yang dia dibaca mansub. Dibaca mansub, baca mansub itu fathah. Tapi itu nanti saja pembahasannya. Kita akhirkan. Takutnya nanti semakin melebar pembahasan kita. Tapi ala kulli hal, arti dari jiddan adalah sekali atau sangat bagus sekali, sangat bagus. Itu arti dari jiddan. Seperti jayyid jiddan atau penggunaan. Tapi yang sering kurang tepat digunakan alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Kembali pada tadi, jiddan sering kita dengar dan kita baca dengan kata afwan jiddan. Afwan jiddan. Nah, itu penggunaan yang sangat atau mungkin jarang sekali dipakai atau bahkan tidak dipakai susunan seperti itu, afwan jiddan. Nah, taib. Ala kulli hal, itu kita akhirkan penggunaannya atau pembahasannya terkait dengan jiddan. Nanti ada kata yang lainnya juga berkaitan dengan jiddan ini. Nah, jadi itu bukan na'at man'ud, bukan susunan mudhaf-mudhaf ilaih, tapi itu nanti ada babnya tersendiri insyaallah. Ya, begitu al-akh Abu Saufa. Nah, Ustaz. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Taib, ada yang lain? Ustaz, ada yang bertanya, Ustaz. Nah, silakan. Allah Akhabu Arsyad. minta penjelasan ulang tentang kidrun Ustaz, yang alasannya karena sinai. Kidrun dihukumi muannas karena memang orang Arab mengucapkan kalimat tersebut atau kata tersebut dengan muannas, dan itu bahasanya mereka, sehingga cukup dengan menyebutkan alasan kenapa kidrun itu dihukumi muannas. Jawabannya karena orang Arab mengucapkan itu atau menggunakan kata tersebut muannas. Loh, dia enggak ada tamar butuhnya, dia enggak ada, bukan nama wanita. Iya, walaupun bukan, enggak ada tamar butuhnya, walaupun tidak ada bukan nama wanita, bukan binatang betina. Tapi karena orang Arab sudah mengucapkan kalimat tersebut dengan bentuk muannas, ya sudah, itu bahasanya mereka, bahasanya orang Arab. Itu makna sama'i, terdengar dari lisan orang-orang Arab penggunaan kidrun itu muannas. Kidrun muannas, dan ada kata yang lainnya. Nah, disebutkan satu contoh di sini untuk memahamkan kepada kita bahwa muannas itu cirinya macam-macam. Ada yang tak marbutoh, dan itu yang sering. Ada juga yang berpasang, ada pasangannya, seperti anggota tubuh yang ada pasangannya. Nah, jadi makna sama'i itu artinya terdengar, atau orang Arab mengucapkan dengan susunan muannas. Nah, demikian makna sama'i. Begitu Allah Abu Arsyad. Jazakumullah khairan Ustaz. Anta jazakallahu khair. Baik, ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, insyaallah latihannya kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi azza wa jal. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.